Oh, semuanya untukku. kebahagiaannya. Aku rela walau penuh kedukaan, menyiksa dalam batinku. Keresahan di hatiku ku rasakan semakin menyayang. Coba bertahan, tegakkan hati ini. kita berdua. Ditulis di dalam buku harianku. Sampai